Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pagi hari ini kita berkumpul di majlis al-imam al-habib Ali bin Abdurrahman al-Habshi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat beliau dan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita sekalian dengan berkat beliau. Kita doakan guru kita al-walid al-habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman al-Habshi agar diberikan kesehatan, afiat dan panjang umur, dan juga putera beliau al-habib Ali dan seluruh para guru-guru kita, para ulama kita agar diberikan afiat dan kesehatan, dan kita yang hadir insyaallah Allah Ta'ala berikan bimbingan, afiat dan berikan taufik untuk menjalankan apa yang telah kita dengarkan daripada ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dibahas pada pagi hari ini masih berbicara tentang hal-hal yang berkenaan tentang permasalahan salat. Salat itu demikian pentingnya, demikian utamanya, sehingga dijadikan sholat tersebut aturannya itu dalam sehari semalam sebanyak 5 waktu 17 rakaat, yang mana 5 waktu itulah yang menentukan keberuntungan kita, yang menentukan nasib bangsa kita. Nah itu yang sehari 5 kali pengaruhnya lebih hebat daripada yang 5 tahun sekali, lebih menentukan dari apapun juga yang kita laksanakan dalam sehari 5 kali tersebut. Sehingga dikatakan oleh para ulama, ma bin nas illa salatuhum, tidak ada hal-hal yang menimpa manusia melainkan segala bala musibah. Nah ini gara-gara salatnya enggak beres, kekacauan, keributan, berantakan urusan dunia akhirat, salatnya enggak beres. Sampai disebutkan di dalam suatu riwayat bahwasanya seseorang apabila dia sholat dan dia sholatnya bagus, sholatnya baik, dia jalankan adabnya berikut khusyuknya, berikut rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya secara sempurna, maka ketika dia salam dari sholatnya, maka sholatnya itu terlahir dari dirinya dalam keadaan putih bercahaya, lantas dilipat seperti dilipatnya baju dan diangkat, dan sholat itu berkata kepada dia, hafizakallah kama hafiztana, semoga Allah menjaga engkau sebagaimana engkau telah menjaga saya, sholat. Namun apabila seseorang tidak telaten sholatnya, menelantarkan adab di dalam sholat, sholatnya berantakan, enggak beres sholatnya, jauh dari khusyuk, yang dipikirkan hanya dunia di dalam sholat, maka ketika dia keluar dari sholat, itu sholat terlahirkan dari dirinya dalam keadaan hitam, kelam, gelap, dilipat seperti dilipatnya baju dan dipukulkan ke wajah orang tersebut dan berkata, dayya'akallah kama dayya'tani, semoga Allah menelantarkan engkau, menyia-nyiakan engkau sebagaimana engkau telah menelantarkan dan menyia-nyiakan saya. Nah kita nih banyak orang zaman sekarang kena sumpahnya sholat. Karenanya kita diajarkan untuk sholat dengan benar. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan di dalam hadis ucapan beliau, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Ini puncak daripada nilai bernilainya salat tersebut, salat seperti kita melihat Rasulullah salat sallallahu alaihi wasallam. Nah karenanya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka berlomba-lomba meniru salatnya Nabi Muhammad. Di antara mereka ketika lagi salat di kebunnya salah seorang sahabat, ketika salat di kebun dia lihat kebunnya indah, angin bertiup sepoi-sepoi, adem bernaung di bawah pohon, dia lihat satu burung ya hinggap dari satu ranting ke ranting lainnya. Sehingga dalam sesaat, dalam beberapa menit, sholatnya teralihkan karena asyik melihat burung tersebut. Kemudian ketika salam dari sholatnya, dia menyesal, dia bersedih, ini kebun saya yang indah, taman saya yang indah, telah membuat saya lalai dari sholat saya, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kebun saya itu saya sedekahkan fi sabilillah, Kenapa? Sebab ini kebun membuat saya lalai dari sholat saya. Enggak ada baiknya harta yang membuat saya lalai dari sholat. Ada satu tabi'in yang bernama Rabi bin Haytham. Beliau adalah sahabat dari Abdullah bin Mas'ud, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang yang dikenal dengan khusyuknya, yakni Rabi bin Haytham. Abdullah bin Mas'ud pernah bilang kepada beliau, "Law ra'aka Rasulullah la fariha min khusyu'ik." Kalau Rasulullah melihat engkau, Rasul bakal girang melihat khusyuknya engkau. Sebab diriwayatkan bahwasanya ilmu yang pertama diangkat dari umat Nabi Muhammad, tahu ilmu apa? Ada ilmu faraid, tapi yang pertama diangkat tahu apa? Al-khusyuk. Sifat khusyuk, nah ini yang pertama diangkat. Dari udah zaman dulu tuh udah langka sifat semacam ini. Ibn Mas'ud bilang, Rasulullah kalau lihat khusyuknya engkau, Nabi bakalan girang. Ini Rabi bin Haytham, satu kali dia lagi sholat. Dia punya kuda, zaman dulu tuh kuda, zaman sekarang aja mahal kuda. Apalagi zaman dulu, kuda Arab. Bagus, tinggi, gagah. Dia ikatkan itu kuda, dia sholat. Kemudian ada pencuri datang mencuri kudanya beliau. Orang-orang pada datang, heboh, ini kuda ratusan juta hilang. Bilang Rabi bin Haytham, udahlah gak apa-apa. Saya sebenarnya lihat waktu dia lagi nyolong tuh depan mata saya lihat. Waktu dia lagi nyuri kuda saya lihat depan mata saya tahu. Bilang, kenapa enggak engkau ambil? Kenapa enggak engkau? Sebab ini darurat, boleh. Dia bilang, enggak, sholat saya lebih saya sukai daripada saya manggil dia. Sholat sunnah boleh dibatalkan. Enggak, sholat saya lebih saya sukain daripada kuda. Ambil tuh kuda, jangan sholat saya kepotong. Dan dia udah halal, saya maafkan. Begitu. Ada satu sahabat yang lain lagi. Beliau bernama Sayyidina Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr ini adalah leluhur dari keluarga masyayikh al-ulama, dari keluarga alil khatib. Ulama di Tarim itu ada suatu gabilah, suku yang namanya keluarga alil khatib. Itu keturunan dari Abbad bin Bishr. Mereka adalah baitul ilim, rumahnya ilmu. Hingga yang terakhir di sini yang dikenal itu di wilayah Singapura, Syekh Umar bin Abdullah al-Khatib, seorang ulama besar. Itu disebutkan Sayyidina Abbad bin Bishr, sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditugaskan beliau bersama salah seorang sahabat lain untuk ngeronda jaga malam waktu mereka berjihad fisabilillah dalam suatu peperangan. Ketika jalan pulang, arah pulang, mereka ditugaskan untuk ngeronda jaga malam di puncak bukit. Mereka jaga malamnya bukan main kartu, bukan ngobrol yang kagak ada manfaatnya, enggak. Dibilang, engkau tidur dulu, saya tahajud, kata Abbad bin Bishr. Ntar waktunya giliran kau, saya bangunin kamu, udah. Maka itu sahabat, yang satu tidur istirahat, yang satu lagi tahajud, bangun malam, berdiri, sholat. Rupanya ada beberapa musyrikin, satu orang musyrik, yang enggak puas dengan pertempuran tadi siang, dia mengintai, mau mengambil kesempatan, lihat, nah ini ada sahabat Nabi Muhammad lagi berdiri, dia mau panah. Dipanah, Abbad bin Bishr lagi asyik dalam sholatnya, kena anak panah di bagian tubuh yang tidak mematikan, dicabut oleh Abbad bin Bishr, dibuang ke tanah. Itu yang melempar panah heran, kok gak jatuh? Panahkan lagi dari jauh, kena lagi bagian tubuh yang tidak mematikan, dicabut lagi, jatuh. Sampai anak panah kedua, ketiga, keempat, kelima, darah mengalir. Itu sahabat yang lagi tidur tahu-tahu berasa dingin, basah, dibilang, lihat apa darah, lihat Abbad bin Bishr, di sekelilingnya ada belasan anak panah. Ini orang musyrik, ketika ngelihat ada orang lain bangun, dia kabur, lari. Abbad bin Bishr masih tetap asyik dalam sholatnya, udah selesai dari sholatnya. Itu sahabat bilang, kenapa tidak dari sejak anak panah pertama kamu bangunin saya? Dia bilang, enggak lah. Sebab saya tadi waktu sholat lagi asyik baca surat Al-Kahfi dalam tahajud saya. Dan saya gak mau motong bacaan surat Al-Kahfi cuma buat gara-gara anak panah. Mendingan saya mampus, jangan saya motong sholat saya. Mereka orang-orang yang punya cita rasa tinggi menikmati sholat mereka. Merasakan kelezatan di dalam sholat mereka. Nah kita udah belum jadi kayak mereka. Disebutkan Al-Imam Hasan bin Saleh Al-Bahr, Al-Imam Hasan bin Saleh, Bil Hasan bin Saleh Bahr, Nuruh Tafih, La Takun Li Fadih, Ya Samad Ya Mannan. Hada Al-Imam Hasan bin Saleh Al-Bahr, Itu satu kali itu dia ada luka di punggungnya, ada daging lebih yang kata dokter harus dipotong. Mau enggak mau? Anaknya Habib Abdullah bilang, "Abah saya udah tua. Enggak ada obat bius zaman tersebut. Mau dipotong bagaimana? Kita pegang, kita ikat, kesian." Bilang, "Ini mau enggak mau harus." Ya sudah dah. Abah saya dia kalau udah masuk habis maghrib nih, lakukan kalau mau operasi habis maghrib. Kenapa habis maghrib? Habis maghrib dia selalu sholat ba'diyah maghrib. Itu sholat ba'diyah maghribnya panjang. Dan kalau ada sholat ba'diyah maghrib, dia nggak sadar sama sekeliling. Kita mau jerit-jerit, mau teriak, mau jatuh piring. Dia nggak tahu, dia nggak sadar. Lakukan saat itu. Udah. Begitu habis sholat maghrib, Al-Habib Hasan bin Shalih sholat. Dia nggak tahu. Dokter langsung udah keluarkan alat bedah, buka. Udah. Dibedah dia tuh semuanya. Wal Habib lagi asyik dalam sholatnya, ampun udah selesai, ya dijahit lagi, ditutup lagi di perban, masih sholat. Begitu salam dari sholatnya dia panggil anaknya, "Ya Abdullah, lebek Abah, sini coba lihat nih punggung Abah ada apaan, kayak ada semut yang gigit." "Lang Bah, bukan semut, operasinya udah selesai." "Ah, kapan operasinya?" "Pas tadi Abah lagi sholat." "Ma, dia gak rasakan apapun." Hakada. Disebutkan bahwasanya salah seorang mereka dari para salafus soleh ketika sedang sholat di masjid Jami' di Basrah, lagi asyik sujud, tahu-tahu tiang masjid dari batu besar roboh. Tiang masjid itu bunyinya gemuruh dahsyat sampai orang-orang yang jauh yang ada di pasar pada terkejut, pada kaget semuanya. Wah, ini orang di masjid tetap aja sujud, gak bergerak, gak berasa. Salam dari sholatnya, apa yang terjadi kok banyak orang? "Oh, ini tiang udah roboh semua." Bilang, "Kamu gak sadar?" "Gak tahu, saya gak tahu apa-apa." Terjadi kebakaran di rumahnya Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Saat terjadi kebakaran di rumahnya, Wal-Imam Ali Zainal Abidin lagi asyik sujud. Beliau lagi asyik dalam sujudnya. Itu orang-orang teriak, "Wahai cucunya Rasulullah, api, api." Tetap aja dia sujud. Sampai akhirnya api berhasil dipadamkan. Udah gitu selesai dari sholatnya, "Wahai imam, kau gak dengar tadi kita teriak api?" "Oh kenapa? Ada kebakaran, api besar, kamu gak tahu?" "Dan ya gimana dong, saya gak sadar, saya sibuk dengan api yang lain." Sibuk dengan api yang lain, api apa? Api neraka, takut sama api neraka. Radiyallahu anhu arda. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, kalau udah masuk panggilan sholat, dia bilang kepada teman-temannya, "Idhabu ila narikum allati awgadtumuha fa'atfi'uha." Kalau udah panggilan sholat, ayo bangun, kita hampiri api yang telah kita nyalakan, mari kita padamkan. Maksudnya apa? Dosa kita, kita padamkan dengan sholat. Begitu mereka menyikapi sholat mereka. Makanya buat mereka enggak ada yang lebih nikmat daripada sholat. Segala sesuatu yang mengganggu mereka dari sholat enggak ada baiknya, gak ada enaknya, gak nafsu dengan begituan. Gak pengen kebun, gak pengen kuda, gak pengen harta, biarin hilang, jangan ganggu saya dari sholat saya. Biarin saya mati dengan anak panah, jangan saya terganggu dari sholat saya. Sebab di muka bumi buat mereka gak ada yang lebih penting, gak ada yang lebih berharga melebihi sholat mereka. Sampai-sampai karena doyannya mereka dengan sholat, Imam Ali Zainal Abidin tiap malam 1000 rakaat, Al-Faqih Al-Mugaddam tiap malam 1000 rakaat, Syekh Abdul Gadir Jailani tiap malam 1000 rakaat, wafulan, wafulan, dan kaum wanita salihah Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah tiap malam 1000 rakaat. Masya Allah. Wah, kita berapa rakaat? Itu pun yang 17 rakaat aja kita. Kalau bisa kita ditawar, kita mau tawar. Cuma udah gak bisa lagi. Dan dilaksanakannya tanpa berjamaah, tanpa khusyuk lagi. Waliyadu billahi min dhalik. Disebutkan Al-Imam Hasan bin Shalih Al-Bahr, imam besar ini, ulama besar tersebut, itu dia kalau udah malam tuh, satu kali anaknya bilang, "Ayah saya sakit demam, kita tutupin dengan 3 lapis selimut, itu panasnya masih berasa sampai keluar." Tapi begitu tengah malam datang waktu tahajudnya, dia pukul tuh pahanya dia, "Gum ya nafsi su, bangun wahai nafsuku yang busuk yang ingin menghambat saya dari sholat." Dipaksa bangun, dilempar tuh selimut, dia minta air wudhu, diambil wudhu, sholat udah. Ikut wiridnya kayak biasa. Wiridnya apa sih? Dia sholat tahajud ditutup dengan 2 rakaat. Rakaat pertama ya dia baca Quran dari awal sampai khatam. Itu rakaat pertama. Rakaat yang terakhir, yang keduanya, dia tutup, ya cuma baca surat Qul Huwallahu Ahad. Nggak banyak, cuma 90 ribu kali. Soalnya buat mereka nggak ada yang lebih nikmat kecuali itu. Apa yang nggak bosen? Apa yang nggak jenuh? Kita nonton sinetron nggak bosen? Kita ngomongin orang nggak bosen? Kita dengan maksiat nggak bosen? Wah, mereka menemukan kelezatan di situ semuanya. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kalau udah masuk waktu salat, Nabi bilang apa kepada Sayyidina Bilal? Arihna biha ya Bilal. Hibur kita dengan salat wahai Bilal. Senangkan kita dengan ajakan salat. Semangat, girang, senang kalau diajak salat. Wah, kita kalau diajak salat, ya dia lagi. Panjang banget azannya. Tapi emang terus terang sih, azan zaman sekarang panjang banget. Itu azan ya mbok ya, cepetan kelarin, orang banyak urusannya begitu. Sampai kepanjangan juga, sampai azan bermenit-menit, itu dalam satu kali azan orang bisa baca 3-4 lembar Al-Qur'an. Azan boleh silakan dengan suara yang indah. Intinya kekhusyuan di dalam salat, saudara-saudara sekalian, ini yang mesti kita cari. Ini yang mesti kita dapatkan. Ya, ma bin nas illa salatuhum. Solusi kita ya salat. Jangan bingung cari solusi macam-macam. Oh, mesti gini, mesti gitu, mesti duduk di sini, duduk di situ. Salat kita itu solusi kita. Problem kita datangnya dari salat yang ngeberesin problem. Jadi semuanya terserah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Insyaallah Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang sholat dengan sebenar-benarnya, dijadikan sholatnya kita sholatnya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang penuh khusyuk, yang penuh ketakwaan, yang penuh istiqamah, yang membuahkan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna muqimas shalah wa min dararina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ij'alna jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.